Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Ikhwan billah, kita baca dua hadis dari kitab Riyadhus Shalihin insyaallah. Hadis yang ke-8 dan 9 dari bab Al-Mujahadah. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Al-Thamin An-Nabi Abdillah Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhuma. Sahibu Sir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang masyhur dengan sahibu sir. Ya, Rasul telah memberikan rahasia kepada beliau tentang nama-nama sebagian munafikin yang ada. Hudzaifah wa Abu Hilal Yaman, ini laqab keduanya sahabiyan radhiyallahu anhuma. Qala, kata beliau, shalaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu malam. Ya, kadang beliau sallallahu alaihi wasallam salat sendirian, kadang ada bersama beliau beberapa orang sahabat. Sehingga nanti di antara faedah terkait dengan masalah hukum salat jamaah fi qiyamil lail di selain Ramadan. Qala, kata beliau, faftatahal baqarah. Beliau pun ia mulai membaca surat Al-Baqarah. Di antara faedah yang sering disebutkan para ulama kita adalah bolehnya menyebut surat Al-Baqarah tanpa menyebut surat, tapi qara'atul baqarah, ya, aku baca Al-Baqarah dengan surat Al-Baqarah. Ya, di antara pembahasan yang disebutkan terkait dengan masalah ulumul Quran adalah boleh tidaknya kita menyebut surat Al-Baqarah tanpa menyebut surat. Ya, Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Nisa. Di sini menunjukkan boleh. Faftatah Al-Baqarah. Fakultu, kata beliau, yarka'u indal mi'ah. Aku katakan, maksudnya perkiraan beliau dalam kalbu beliau, Rasulullah akan ruku di ayat yang ke-100. Kalau 100 ayat beliau akan ruku. Thumma mata, ternyata ketika ayat yang ke-100 Rasulullah lanjut tidak ruku. Fakultu yusalli biha rak'ah. Oh, mungkin Rasulullah SAW ini dalam, ya, kulusi maksudnya dalam kalbu beliau, beliau bicara sendiri dalam kalbunya, ya, mungkin beliau akan sempurnakan satu surat Al-Baqarah di satu rakaat. Fahamah, ternyata sudah selesai satu rakaat Al-Baqarah, beliau lanjutkan lagi surat An-Nisa. Fakultu yarka'u biha. Oh, mungkin Rasulullah SAW akan apa namanya ruku dengannya. Tsumma fatah An-Nisa, ternyata beliau mulai membaca surat An-Nisa. Faqara'aha, beliau membaca surat An-Nisa. Tsumma fatah Ali Imran, kemudian baca surat Ali Imran. Ini menunjukkan juga di antaranya adalah boleh ketika kita baca lebih dari satu surat, kita baca dengan tidak berurutan. Rasulullah tidak membaca Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa. Tetapi setelah Al-Baqarah dibaca An-Nisa, kemudian Ali Imran. Baqarah. Qala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, yaqra'u mutarassilan. Berarti lebih dari 5 juz. Beliau baca dengan mutarassilan, yakni dengan perlahan. Idza marra bi ayatin fi tasbih sabbaha. Beliau apabila melintasi, membaca, melewati ayat yang ada pada tasbih atau bertasbih. Wa idza marra bi su'alin sa'ala. Ketika melewati, membaca ayat yang disitu ada permintaan tentang sorga, ya dia minta sorga, minta rahmat. Beliau pun minta, berdoa. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awadza. Ya, melewati ayat tentang jahannam, tentang neraka, tentang azab. Beliau pun minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya a'udzubillah minan nar misalnya. Thumma raka, kemudian ruku. Ya sudah bacanya 5 juz lebih. Ya, ini baca dengan tartil ayat per ayat, kemudian juga dengan diselingi tasbih. Ya, soal berdoa minta rahmat, minta surga atau ta'awudz dari nar, dari azab. Ruku, kemudian faja'ala yaqul subhan rabbiyal 'adzim. Fakana ruku'uhu nahwal min qiyamihi. Dan rukunya beliau ini sama dengan berdirinya. Artinya yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, itulah sunnah Rasul dalam salat, yakni antara al-qiyam ya dengan ruku itu berbanding lurus. Kalau dia baca panjang, maka ruku pun panjang walaupun tidak sama persis. Ya, ketika baca pendek berarti otomatis ruku pun akan pendek, walaupun tentunya namanya al-qiyam ruku tidak sama persis, tapi maksudnya berbanding lurus. Jangan baca yang panjang tapi ruku dan yang lainnya sebentar. Tsumma qala sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Tsumma qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'a. Dia pun berdiri iktidal dengan lama, hampir sama dengan rukunya. Tsumma sajada, kemudian sujud. Faqala subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu, dan sujudnya pun qariban min qiyamihi. Ini tadi maksudnya nahwan arti ini, qariban. Qariban min qiyamihi, hampir sama dengan lama berdirinya rahu muslim. Qala tas yang ke-9. Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Termasuk juga orang dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di antara keutamaan beliau, ya beliau mendapatkan izin khusus ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa perlu izin. Sehingga orang-orang yang tidak mengenali Ibnu Mas'ud mengira termasuk kerabat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sehingga beliau pun kadang ikut salat malam bersama Rasul. Kata beliau, qala shallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatan. Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam di satu malam. Tawafala al-qiyam, beliau memanjangkan berdirinya. Hatta hamamtu bi amrin su, hingga aku punya niatan, ya satu niatan yang jelek. Maksudnya apa? Qila wa hamamtu bihi, apa yang kau maksudkan punya keinginan berbuat jelek, yakni satu perkara yang jelek. Qala hamamtu an ajlisa wa adahu, aku sampai punya keinginan untuk duduk meninggalkan beliau berdiri sendirian, yang meninggalkan jamaah. Muttafaqun alaih. Ini dua hadis yang terkait dengan salat malam. Ya, berkata Syaikhul Fahim rahimahullah ta'ala, di antara yang beliau sebutkan, beliau rahimahullah ta'ala berkata, wa hakadha kana alaihi salatu wassalam yusalli, beliau salat, faja'ala shalah mutanasibah. Ya, beliau jadikan salat itu bersesuaian. Artinya yang saya sebutkan tadi, berbanding lurus. Maksudnya, idza talal qiyam atau ruku wassujud wal qiyam. Kalau dia panjang, beliau panjangkan berdirinya, maka juga otomatis memanjangkan ruku, sujud, berdiri iktidalnya, duduk di antara dua sujudnya. Ya, walaupun tentunya tidak sama lamanya, tetapi maksudnya adalah kalau yang ini lama, maka yang lain pun ikut lama, walaupun tidak sama persis. Wa hafal kira jika kirahnya ya kiamnya tidak lama sebentar maka yang lain pun hafal beliau pun meringankannya. Itulah enam salat Rasul sallallahu alaihi wasallam mutanasibah. Sehingga dalam satu pembahasan boleh sebutkan pembahasan mana ayyuhum afdal shalah apakah qiyam atau sujud. Itu di antara pembahasan para ulama kita. Sebagian menyatakan dari sisi al-qira'ah apa yang dibaca maka tentunya bacaan ketika berdiri lebih afdal daripada bacaan ketika sujud. Karena ketika berdiri dia membaca Al-Qur'anul Karim. Dari sisi hai'ah posisi kedudukan dia maka tentunya hai'ah sujud itu lebih afdal. Dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pun Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika membahas masalah ini di antara jawaban beliau ayyuhum afdal kata beliau mutanasibah terkait dengan masalah ini karena itu tadi karena kalau seorang melamakan berdiri otomatis yang lain pun ikut lama. Berkata rahimahullah taala di antara faedah hadis ini yang pertama adalah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pembahasan bab yang sedang kita bahas kana ya'malu 'amal mujahid alladhi yujahidu nafsahu 'ala tha'ah. Beliau melakukan amalan selain seorang sedang berjihad ya menjihadi dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujahadah pada ta'atillah. Ya tentunya berdiri yang lama seperti ini butuh mujahadah. Ya butuh mujahadah. Yang kedua, kata beliau rahimahullah, jawazu iqamatil jamaah fi shalatil lail. Dibolehkan berjamaah dalam salat malam, lakin hada laisa daiman. Tetapi tidak terus menerus. Iya, ahyanan dibolehkan kadang-kadang dia bersama temannya salat malam dengan berjamaah. Iya, di selain bulan Ramadan. Adapun di bulan Ramadan, amma fi Ramadan faina sun minas sunnah an yakum an-nas fi jamaah. Adapun di bulan Ramadan yang sunnah mereka berjamaah. Adapun di selain Ramadan maka tidak boleh terus menerus. Kadang-kadang boleh dia di selain Ramadan berjamaah. Wa min hadhihi antara juga. Yang bagi insan fi salatil lail ketika salat malam idza marra bi ayatin bi ayati rahmatin an yaqif was'al ketika dia melewati ayat tentang rahmat ya tentang surga tentang rahmat dia berhenti meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya. Misal contohnya lau marra bi dzikril jannah ketika dia baca ayat terkait dengan surga yaqif ya berhenti dia baca berdoa Allahumma ij'alni min ahliha ya Allah jadikanlah aku termasuk ahli jannah Allahumma inni as'alukal jannah. Wa idza marra bi ayati wa'idin ketika melewati ayat tentang ancaman, tentang neraka, tentang azab, yaqul dia berkata berhenti membaca a'udzubillahi min dzalik, a'udzubillahi minan nar dan seterusnya. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah fi salatil lail. Ya, dibaca dengan perlahan berhenti terjadi setiap akhir ayat. Ya, ketika berhenti melewati ayat tentang rahmat berhenti kemudian berdoa ayat terkait ancaman azab berhenti untuk ta'awud ini fi salatil lail. Bagaimana di salat wajib? Ya. La basa anifal hada kata beliau tidak mengapa dilakukan di salat wajib walakinnahu laisa bi sunnah tetapi bukan sunnah. Adapun di salat malam itu sunnah. Bihilafi salatil lail berbeda salat malam fa innal afdal an yaf'ala dzalik yang afdal ketika salat malam dia berhenti berdoa yang afdal ya pada dzalik ya ta'awwadil ayatil wa'id minta perlindungan kepada Allah ketika melewati ayat-ayat tentang ancaman wa yas'al inda ayat rahmah wa yusabbih inda ayat tasbih ini salat malam. Kemudian yang terakhir yang tadi kita sudah singgung, ya dibolehkan takdim as-suwar ba'diyah la ba'd. boleh ketika sholat membaca beberapa surat, ya kita tidak baca dengan berurutan sebagai dalam mushaf, kita mendahulukan yang satu dengan yang lain. Rasulullah membaca surat Al-Baqarah, kemudian surat An-Nisa, setelah itu baru Ali Imran. Allahu a'lam bishawab, bermanfaat insyaallah. Dan juga diantara yang perlu kita ingat bahwa semua ahkam salat fardu itu berlaku pada salat yang sunnah nafilah illa bidalil, kecuali ada takhsis. Misalnya seperti sebelum saya contohnya berdapat juga di setiap dua rakaat ada iftitah, dan tentunya juga qiraah. Ya, rakaat yang kedua lebih pendek dari yang pertama, ini pun masuk ke dalam ahkamus shalah. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah. Maklum yang terima kasih.